Ayo we benar-benar nyari bini, benar-benar nak nyari bini. Kena bini gadis budak, kendaknya cara banyak muntah. Diturut rentak-rentak, gawinya macak-macak, ngambil kredit dandang besar. Gadis budak, kendaknya cara banyak muntah. Diturut ngerentak-rentak, gawinya macak-macak, ngambil kredit dandang besar. Ayo we, kalau pegal kita berurut, keliling nak nyari dukun urut. Kapan dapat dukun urut, urangnya tua berkerut-kerut, kukunya panjang lah lok parut. Kapan di ngurut, ngukut-ngukut, bukan tak pacak tak kentut-kentut. Kapan dapat dukun urut, urangnya tua berkerut-kerut, kukunya panjang lah lok parut. Kapan di ngurut, ngukut-ngukut, bukan tak pacak tak kentut-kentut. Ayo woi, pala pening tambah pening, nyait pesah diolahan getah murah. Mana hati dah susah, bini di rumah nak marah tulah. Ngomong salah, diam salah, nak benar ujinya tulah. Rupanya ngancap nak ngadik pula. Mana hati dah susah, bini di rumah nak marah tulah. Ngomong salah, diam salah, nak benar ujina tulah. Rupanya ngancam nak ngadik pula. Ayo berkeliling nak nyari beras, pegawai nak nyari beras. Kena gawe upahan nebas, pergi pagi banyak rebas. Tengah hari harilah panas, kapanlah petang banyak agas. Pedatur nendang tabu ngegas. Gawe upahan nebas, pergi pagi banyak rebas. Tengah hari harilah panas, kapanlah petang banyak agas. Pedetur nendang tabu ngegas. Ayo woi, ulu luput pelembang kecil, balik bediang, balik bediang kabu. Ulu luput Palembang kecul, balik bediang kabu dingin. Bini tua ditinggalkan, bini muda dan dak ilok, tidur di pondok ngepal telok. Luput Palembang kecul, balik bediang kabu dingin. Bini tua ditinggalkan, bini muda dan dak ilok, tidur di pondok ngepal telok. Habis lagu sepak tak naik, ngalah WhatsApp ninggal kenapi. Ada duit 2000 nak beli racun nyamuk, singgah main poli kalah duit hilang, racun nyamuk laju berhutang. Duit 2000 nak beli racun nyamuk, singgah main poli kalah duit hilang, racun nyamuk laju berhutang. Ayo kawan-kawan nurut aku, nak lemak nurut aku. Kalau gawe nak lemak, berbini banyak-banyak, yang tua suruh nyabun, yang nomor dua suruh bemasak, yang nomor tiga ngurusi anak. Gawe nak lemak, berbini banyak-banyak, yang tua suruh nyabun, yang nomor dua suruh bemasak, yang nomor tiga suruh ngurusi anak. Bini tak tereti, tak ngitung kintangan laki. Ngena bini selera tinggi, begawe dak masuk hati, oleh nak kacang main poli, belum habis utang kulkas, lah ngambil kredit TV. Bini selera tinggi, begawe dak masuk hati, oleh nak kacang main poli, belum habis utang kulkas, lah ngambil kredit TV. Oi bunyinya teka tehebat, teka tepakam, nak mereman merantau ke Jakarta. tahan tatah, tahan di gerdi, tahan di cara nak mate, tahan dihantam dengan nuklir, tahan dibaji dengan mortir, tengah jalan mabuk mobil. Tahan tatah, tahan di gerdi, tahan di cara nak mate, tahan dihantam dengan nuklir, tahan dibaji dengan mortir, tengah jalan mabuk mobil. Woi mak ini kalu badan lah tua, rambutlah putih, rambut putih mate gepur. Rambut putih mata gepur, mana gigi habis pacul. Kapan berjalan lah maju mundur, tali celana bergoyor kendur. Kapan berangkat terselulur. Rambut putih mata gepur, mana gigi habis pacul. Kapan berjalan maju mundur, tali celana bergoyor kendur. Kapan berangkat terselulur. Mak ini cerita kami zaman dulu, cari nomor oleh naga cang suge. Oleh nak kacang suge bertarak di kuburan, bawa menyan bawa sajian. Kapan yang datang bertanduk-tanduk, ada yang acir ada yang pingsan. Oleh nak kacang suge bertarak di kuburan, bawa menyan bawa sajian. Kapan yang datang bertanduk-tanduk, ada yang acir ada yang pingsan. Ayo ya waktu lioran dilo, barang kepengen ni masih banyak. Awak tua selera tinggi, masih kepengen nak berbini. Bukannya oleh kanji, kalau dia ada nak nambah imun, ada janda yang bersubsidi. Awak tua selera tinggi, masih kepengen nak berbini. Bukannya oleh kanji, kalau dia ada nak nambah imun, ada janda yang bersubsidi. Jangan susah oleh bini cemburuan, keluar malam banyak nian peraturan. Kalau nak keluar malam jenye jangan balik dalu, mak itu kendak bini janganlah diingkari, hantamlah balik pagi. Malam jenye jangan balik dalu, kalau mak itu kendak bini janganlah diingkari, hantamlah balik pagi. Ayo itu bukit pengabar pengropong, ayo itu bukit pengabar pengropong, berapung rapung berapung rapung berapung rapung. Na nampung ke suara suara ketipung berumpung empung ketipung ngedibak tipung baje laut baje darat mewe tetawa keliling kampung. Na nampung ke suara suara ketipung berumpung empung ketipung ngedibak tipung baje laut baje darat mewe tetawa keliling kampung. Nanggung nanggung nanggung nanggung baca eka gadis montok si selonto baca eka gadis montok si selonto becantok cantok becantok cantok becantok cantok. Ditunggu oleh bujang, bujang kedawang nganaran nara besewe tedak beseluar pokok rokok sebatang dak bepokok tunggal urutan nuli mana. Ditunggu oleh bujang, bujang kedawang nganaran nara besewe tedak beseluar pokok rokok sebatang dak bepokok tunggal urutan nuli mana. Tunggal urutan nole mana. Ayo kalau nak gancang melu aku. Ayo kalau nak gancang melu aku. Gerobak borok sapi gile balang benjo. Gerobak boruk sapi e gile balangge benjo mengke turun tegadungan lemak bedarat bae. Gerobak boruk sapi e gile balangge benjo mengke turun tegadungan lemak bedarat bae. Ai lemak bendaran bae. Ayo kalau lapot bebetana. Ayo kalau lapot bebetana. Jaga dalu perut lapot bebetana. Ayo itu bokep pengabaro pengropong. Ayo itu bokep pengabaro pengropong. Baro pengropong, baro pengropong, baro pengropong. Na nampung ke suara. Suara ketipung berumpung empung ketipung ngedibak tipung baje laut baje darat mewe tetawa keliling kampung. Na nampung ke suara suara ketipung berumpung empung ketipung ngedibak tipung baje laut baje darat mewe tetawa keliling kampung. Nanggung nanggung nanggung nanggung baca eka gadis montok si selonto Pecah eka gadis montok cak selontok. Becontok contok, becontok contok, becontok contok. Ditunggu oleh bujang, bujang kedawang anar-anar. Besewe tedak, beseluar pokok, rokok sebatang dak bepokok. Tunggal urutan nuli mana. Ditunggu oleh bujang, bujang kedawang anar-anar. Besewe tedak, beseluar pokok, rokok sebatang dak bepokok. Tunggal urutan nuli mana. Tunggal urutan nole mana. Ayo kalau nak gancang melu aku. Ayo kalau nak gancang melu aku. Gerobak borok sapi gile balang benjo. Gerobak boruk, sapi e gile, balang e benjo, mengke turun tegadungan, lemak bedarat bae. Gerobak boruk, sapi e gile, balang e benjo, mengke turun tegadungan, lemak bedarat bae. Ay lemak bendaran bae. Payo e kalu lapot bebetana. Payo e kalu lapot bebetana. Jage dalu perut lapot bebetana. Thank you. jangan ngatelah kami buntu. Buntu di luar dalamnya berisi. Bukan patinya merang, ya merang nanam pisang. Bukan berisi di dalam, itu namanya labu jangaya. Bukan berisi di dalam, itu namanya labu jangaya. Langkan banyak kayu tenggelam, buah kandis lahun tojuge. Jangan ngate labu jangayam, kalau gadis mah itu juga. Jangan ngate labu jangayam, kalau gadis mah itu juga. Maninya merang, jerami naik bangga. Sangkan dikate bujang ayam, lah ada bini mencari pula. Sangkan dikate bujang ayam, lah ada bini mencari. Buah cabai laronto pule, alangkan banyak belamburan. Bukan pule mencari pule, dasar lanian cari boran. Bukan kami mencari pule, dasar lanian cari boran. Bukan naik ke leboran, mudik ke sungai dua. Bukan nyari dasar lanian kanji tua. Bukan nyari hiburan, dasar lanian kanji tua. Batang cabai laronto gale, habis banyak dimakan ayam. Bayanian melinjang tua, tegahot-gahot tapi degatan. Bayanian melinjang tua, tegahot-gahot tapi degatan. Lemak nanam cape, linjang cape di dalam ember. Masih lemak linjang tua, melinjang janda tekecer-kecer. Masih lemak linjang tua, linjanglah janda tekecer. Thank you. lemak makan nangke, habis banyak masak di bata. Memang dek lemak jadi jande, berjalan salah dek berjalan salah. Memang dek lemak jadi jande, berjalan salah dek berjalan salah. Janda pula berjalan sedikit mencari lagi. Kalaulah janda pula berjalan sedikit mencari lagi. Ilok nian daun keladi, ngapa mula daunnya layu? Alangkan baguslah siti ini, putihlah pecah kapas ditunung. Alangkan baguslah siti ini, putihlah pecah kapas ditunung. Beng nanam tebu, biar hitamlah aku pergi, tapinya dengan masa rindu. Biar hitamlah aku pergi, tapinya dengan lama serindu. Beulu barang besi, ngapa mulalah patah dua? Memang rindu waktu di sini, kapanlah balik aku beije? Memang rindu waktu di sini, kapanlah balik aku beije? Capaku dek retak, laju jalan ni motor. Icak-icak ngomong dek galak, kalau terparak masih bergoyor. Icak-icak ngomong dek galak, kalau terparak masih bergoyor. Talang nebang bulo, nebang bulo di sungai Bungin. Teparak masih bergoyor, ada cenage musim peningin. Barak masih bergoyor, ada jenage musim peningin. Laman buluran bungin, ikut di sungai dua. Semenjak musim pendingin, lah ada sikok nak dua bulan. Semenjak musim pendingin, lah ada sikok nak dua bulan. Kita

ketintang membawa taji. Kemana jaga sarungnya? Selop Jepang di dete beli, jangan bermanja bebini dua. Selop Jepang di dete beli, jangan bermanja bebini dua. Aku yang kederian tinggi, rupanya derian masa layu. Aku yang kena ngajak jati, aku yang tinggal dibuat malu. Aku yang kena ngajak jati, aku yang tinggal dibuat malu. Adik Antan masih nak lesu, nutuk hepuk nak aje baji. Marai gadis ngudutlah untung, pantaslah saja gadis berlari. Marai gadis ngudutlah untung, pantaslah saja gadis berlari. Ayo bergoyor mana? Terbang burung serindit, hinggap di ranting nangke. Biarlah tua asal berdua, segala gadis segala gadis. Biarlah tua asal berduit, segala gadis segala gadis. Balas bon. Sangka pintau lulu keluang, tergantung lu buah labu. Oi mak mana gadis nak ribang, hidangan midang besar terbuntu. Oi mak mana gadis nak ribang, hidangan midang besar terbuntu. Alang kepanjang iko sapi, sapi adalah di seberang. Aku heran gadis ma ini, rata-rata mata duitan. Aku heran gadis ma ini, rata-rata mata duitan. Celana tukar jahit ngan jauh, terculak buah cumbire. Bujang tua gadis ki maklum, asak kelebih banyak duitnya. Bujang tua gadis ki maklum, asak kelebih banyak duitnya. Kalau mak ini kain potong dari beli di toko Cina. Kalau mak ini pecah potongan